Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ikhwatal Islam kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan yang sangat bermanfaat dalam agama kita, yaitu melanjutkan kajian tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan pembahasan yang diambil dari kitab Miftahu dari Sa'adah buah karya al-imam Al-Allamah Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat agung, yang sangat luar biasa, untuk memotivasi kita dan mengetahui bagaimana besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan diturunkannya ilmu agama yang agung ini. Tapi saat ini kita akan melanjutkan pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita akan masuk di al-wajhu thani wal mi'ah, segi yang ke-102. Al-ilmu hayatul qulubi, ilmu adalah sebab hidupnya hati. Hati yang merupakan tempat iman, tempat ikhlas, tempat rasa takut, cinta, pengharapan, tempatnya tawakal, tempatnya ridho, dan semua kebaikan-kebaikan besar yang lainnya. Ini tidak hidup kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama yang diturunkannya, yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu ini sebagai sebab hidupnya hati manusia. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan di pembahasan ini ucapan salah seorang ulama terdahulu, qala ba'dul arifin, salah seorang ulama terdahulu berkata, alaisal maridhu idza muni'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawaa yamut? Qalu bala. Qala fa kadzalika al-qalbu idza muni'a anhu al-'ilmu wal hikmatu thalathata ayyamin yamut. Bukankah orang yang sedang sakit, kalau tidak diberi makan, minum dan obat, maka dia akan mati? Kalau murid-muridnya berkata, iya betul. Ya, orang yang sedang sakit, tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman, tidak mendapatkan obat, ya mati dia. Jangan orang yang sakit, orang yang sehat saja, beberapa hari kalau diperlakukan seperti ini juga akan bisa mati. Kalau murid-muridnya menjawab, bah, betul. Kalau maka ulama ini berkata, fakadzalikal qalbu, seperti itu keadaan hati manusia. Idza muni'a anhu al-'ilm, kalau dia dicegah dari ilmu, dihalangi dari mendapatkan ilmu agama, wa hikmah, mendapatkan hikmah, pemahaman agama yang benar, selama 3 hari, maka hati itu akan mati. Subhanallah, ini gambaran yang nyata dan benar. Cuman banyak orang tidak menyadarinya. Sebagaimana banyak orang yang sakit, dia tidak menyadari sakitnya. Ya, tiba-tiba langsung bereaksi hebat, kemudian binasa dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau semua tubuh manusia, masih mending keadaannya, insya Allah kalau dia punya iman yang benar, dia selamat di akhirat. Tapi kalau hatinya yang mati, yang berarti imannya mati, na'udzubillahi min dzalik, kebaikan-kebaikan inti pada dirinya hancur, tiba-tiba kemudian langsung hilang iman dari dirinya, hilang tauhid dari hatinya, maka ini adalah kebinasaan yang abadi, na'udzubillahi min dzalik. Inilah gambaran yang dinyatakan oleh salah seorang ulama salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentarinya dengan mengatakan, wa sadaqa, dan benar ucapan ini. Benar ucapan ini. Hati manusia akan mati jika jauh dari ilmu selama 3 hari, sama sekali tidak mendapatkan ilmu, sama sekali tidak ada sentuhan iman, sentuhan kebaikan dari Islam, maka dia akan mati. Wa sadaq, dan benar ucapan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Fa innal ilma ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu. Karena ilmu adalah makanan hati, nutrisi bagi hati manusia, minuman sekaligus minumannya dan obatnya. Ilmu agama, ya, ya ayyuhan nasu qad ja'akum min rabbikum wa mau'izatun qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu dari Allah, dari sisi Allah, sebaik-baik nasihat dan obat bagi penyakit hatimu, obat bagi hatimu, penyembuh bagi hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ilmu adalah makanan, minuman, sekaligus obat bagi hati manusia. Bahkan kata beliau, wahayatuhu mauqufatun ala dhalik. Kehidupan hati manusia tergantung dari tersedianya hal ini. Tergantung dari adanya makanan, minuman, dan obatnya. Kalau tidak, dia akan mati. Berarti hidupnya hati manusia tergantung dari adanya ilmu. Makanya sudah kita sebutkan berkali-kali, orang yang jauh dari ilmu agama, hatinya tidak menerima ilmu agama, dia adalah orang yang mati. Orang yang mati. Itulah sebabnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik disebutkan di dalam Al-Quran, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup. Ya, wa ma atabi musmi'in fil kubur. Dan tidaklah engkau wahai Rasulullah bisa memperdengarkan orang-orang yang telah berada dalam kuburan. Ya, ini orang-orang yang hatinya telah mati, dikubur di dalam badannya. Ini hakikatnya kematian yang sesungguhnya. Nah, fa idza faqada al-qalbul ilma fa huwa mayyitun. Maka jika hati manusia jauh dari ilmu, kehilangan ilmu, jauh dari ilmu agama, maka hati itu akan mati. Walakin la yash'uru bimautihi, akan tetapi memang kematian hati itu kebanyakan tidak disadari. Kebanyakan tidak disadari. Ini jenis-jenis, ya, ini perumpamaannya seperti jenis penyakit yang sangat parah sehingga orang tidak merasakan. Ya, tidak terasa gejala-gejalanya, tidak terasa penyakitnya, tiba-tiba langsung membuat dia binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kama anna sakrana alladhi qad zala akluhu wal khaif alladhi qad intaha khaufuhu ila ghayati. Sama persis perumpamaannya dengan orang yang sedang mabuk. Orang yang teler, ya. Na'udzubillahi min dzalik, orang yang sedang mabuk. Ketika dia mabuknya, ya, yang qad zala akluhu, menghilangkan akalnya, dia tidak rasa apa-apa. Makanya orang yang sebagian dari orang yang mabuk, ketika mungkin dipukul, dia tidak terasa. Dia jatuh, dia tidak rasa. Bahkan ketika dia luka, dia tidak rasa. Karena sangat parah. Padahal ini jelas merupakan sakit yang parah pada dirinya, tapi dia tidak merasakannya. Sama juga dengan orang yang takut, yang ketakutannya itu mencapai puncaknya, menjadikan dia tidak sadar. Ya, ada orang-orang yang ketika ketakutan yang sangat, ya, dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin dalam keadaan sadar dia tidak bisa lakukan. Ada orang yang misalnya dikejar anjing, karena takutnya yang sangat tiba-tiba dia bisa mulai melompati tembok atau pagar kawat duri misalnya, ya tiba-tiba dia punya tenaga yang lebih karena takutnya yang parah yang menjadikan dia rasa sakit, atau mungkin ketika dia tersandung jatuh langsung bangkit dia tidak terasa sakitnya, nanti setelah selesai baru terasa ada luka, kemudian ada yang misalnya sakit di tubuh, itu baru dirasakan kemudian. Wal muhibbul wal mufakir, demikian pula orang yang mencintai sedang jatuh cinta yang sangat, orang yang sedang berpikir. Ini semua contoh dalam kehidupan bahwa hal-hal yang seperti ini kalau sudah sangat parah, kadang-kadang orang tidak merasakan rasa sakitnya. Wa qad batala ihsasuhum bi alamil jarahati fi tilkal hal. Orang-orang seperti ini, ya ihsasuhum, indra, perasa mereka tidak berfungsi. Tidak bisa merasakan sakitnya luka dalam kondisi seperti ini. Ya. Ini jadi jangan kita selalu mengatakan, ah saya tidak merasa apa-apa, sakit hati saya tidak merasa ada penyakit di hati saya tidak belajar, saya tidak mengaji, saya tidak berzikir, tidak terasa apa-apa. Justru ini harusnya mengkhawatirkan. Keadaan yang sangat mengkhawatirkan, ini seperti jenis penyakit parah yang tidak terasa gejala-gejalanya, tiba-tiba langsung sampai di puncaknya akhirnya orang itu binasa, tiba-tiba. Na'udzubillahi min dzalik. Fa'idha sahhu wa'adu ila halil i'tidali adroku alamaha. Kalau mereka sudah sehat kembali, ya, dan sudah sehat dan kembali kepada kondisi yang normal, barulah mereka bisa merasakan sakitnya. Ini gambaran yang sangat sesuai dengan keadaan orang yang hatinya berpenyakit tapi dia tidak merasakan penyakit pada hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tiba-tiba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala baru dia rasakan ternyata amal-amalnya tidak bernilai. Wa badala hadapan mereka balasan di hadapan Allah yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal-amal yang mereka amalkan dulunya di dunia, kemudian kami jadikan debu-debu yang berhamburan. Tidak sadar dia bahwa amal-amalnya rusak, dia merasa baik-baik saja. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala nasib amal yang mereka lakukan meskipun banyak ternyata tidak ada nilainya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Hakadzal abdu idza hatta anhu al-mautu ahmala ad-dunya wa syawagilaha ahassa bihalakihi wa khusranihi. Maka demikianlah keadaan seorang hamba jika kematian telah kematian telah menghilangkan dari diri hamba ini beban-beban dan kesibukan dunia. Ya, barulah ketika itu dia akan merasakan kebinasaan dan kerugiannya. Jadi seorang hamba karena kesibukannya dia dengan dunia, dia merasa disitulah puncak kesenangannya, tanpa dia merasa penyakit hatinya yang semakin parah, semakin menggorogoti imannya, tidak sadar dia. Nanti ketika datang kematian, hilang semua kegiatannya dengan dunia, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru dia bisa merasakan kebinasaan dan kerugian dirinya pada saat itu. Inilah keadaan orang yang sudah sehat kembali. Mendingan kalau ini didapatkan oleh hamba tersebut sebelum dia dicabut nyawanya. Masih ada kesempatan untuk dia bertobat, untuk dia menyesal. Ya, dia masih bisa merasakan sakit di saat-saat dia masih bisa menyembuhkan sakitnya, terutama sakit imannya. Bagaimana kalau hal ini terjadi di saat dia sudah meninggal dunia, baru dia menyesal di akhirat yang ketika itu tidak bermanfaat lagi penyesalan. Wallahi, ini kerugian yang nyata. Ya, inilah kerugian yang sesungguhnya. Makanya orang yang beriman adalah orang-orang yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang demikian besar bagi mereka dengan diturunkannya Al-Qur'an baik petunjuk. sebab untuk mengingatkan hamba dari kebinasaan yang abadi di akhirat nanti. Oleh karena itu, bersegeralah untuk memperbaiki diri. Jangan kita bersandar dengan bisikan syaitan yang seolah-olah mengatakan kita tidak terasa apa-apa, tidak ada gejala-gejala matinya hati dan seterusnya. Ketika Anda jauh dari obat, jauh dari makanan hati, minuman hati, itu sudah ciri-ciri ya yang akan membinasakan. Jelas, kalau ini berlaku pada anggota badan yang kita terima dan kita sepakati, maka demikian pula berlaku pada hati manusia. Nah, taib dibawakan di sini ucapan seorang penyair yang mengatakan, fahattama la tashu wa qad qurbal mada wa hattama la yanjabu an qalbika sakru bal sawfa tashu hina yang kashiful ghita wa tadhkuru qawli hina la yanfa'u dhikru. Fahattama, sampai kapankah kamu akan sadar padahal waktunya sudah dekat? Dan sampai kapankah akan hilang mabuk dari hatimu? Ya, sampai kapan akan hilang kemabukan dari hatimu? Bal saufa tashu, ya, akan tetapi nanti kamu akan sadar ketika penutup telah tersingkap. Dan kamu akan ingat ucapanku ini ketika tidak bermanfaat lagi peringatan tersebut. Kamu akan ingat ucapanku ketika waktu itu tidak bermanfaat lagi orang yang ingat, ya, orang yang sadar. Nah, jadi ini gambaran tentang pentingnya yang mempelajari ilmu agama, ya, bukan cuma sekedar keutamaannya meskipun jelas keutamaannya besar, tapi ini menyangkut kehidupan hati kita, menyangkut syaratnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti, menyangkut keselamatan kita di kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya, pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Fa idza kushifal ghita'u wa barahal khafa'u wa baliyatis sarairu wa badati dhamairu wa buhira ma fil qubur wa husila ma fis sudur fa hina idzin yakunul jahlu dhulmatan 'alal jahilin wal ilmu hasratan 'alal battalin. Maka ketika penutup telah disingkap, yakni ketika akhirat sudah di hadapan kita, yang tersembunyi menjadi jelas, rahasia-rahasia ditampakkan, hal-hal yang tertutup menjadi terbuka, telah dibangkitkan manusia dari kuburannya, telah ditampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada manusia, yaitu hari kiamat. Ya, yaumut taghabun, hari ketika itu kesalahan-kesalahan ditampakkan. Baru ketika inilah, fahina idzin, ketika itulah yakunul jahlu, ya, ketika itulah kejahilan akan menjadi kegelapan bagi orang-orang yang jahil. Menjadi keburukan, menjadi kegelapan bagi orang-orang yang jahil, dan ilmu menjadi penyesalan bagi orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau menuntutnya. Ya, kenapa manusia dalam urusan dunia mereka berlomba-lomba untuk mencari pengetahuan dalam rangka menyokong kehidupan dunianya, kata mereka. Bahkan dengan tenaga dan biaya besar. Padahal pada kenyataannya orang yang mempunyai pengetahuan dalam urusan dunia pun tidak semua bisa mendapatkan hasil, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Ya, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kecurangan. Tapi mereka tak berlomba-lomba untuk urusan dunianya. Tapi untuk urusan agama mereka lalai. Karena hati mereka dibutakan. Ini keadaan mayoritas manusia yang disukai dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui hal-hal yang nampak dari urusan dunia, yang lahir dari urusan dunia, tapi tentang akhirat, mereka adalah lalai. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini menjadi perkara yang penting ya bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan lepas dari petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas dari berzikir kepada Allah, jangan lepaskan hati kita dari ilmu. Ya. Sebagaimana orang yang telah menuntut ilmu agama, dia harus ingat bahwa tujuan ilmu itu adalah untuk menghidupkan hati. Bukan hanya sekedar bangga-banggaan dengan pengetahuan, bangga-banggaan dengan gelar, bangga-banggaan dengan kedudukan yang tinggi dalam ilmu, tapi ternyata tidak tercermin di dalam tingkah lakunya, di dalam akhlaknya, di dalam praktek dan amal terhadap ilmu tersebut. Nah, itulah keutamaan ilmu yang ke-102. Lanjut al-wajhu tsalits wal mi'ah. Segi yang ke-103. Al-ilmu jihadun, ilmu itu adalah jihad. Berjihad dengan lisan wal bayan, dengan lidah, dengan penjelasan. Qala Abu Darda, sahabat yang mulia Abu Darda, nama beliau adalah Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhu. Man ro'a annal guduwa ilal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlih. Barang siapa yang memandang bahwa orang yang berpagi-pagi menuntut ilmu, menuju majelis ilmu, barang siapa yang memandang bahwa orang yang berpagi-pagi menuntut ilmu ini bukan jihad di jalan Allah, berarti orang ini ada kekurangan dalam pikiran dan akalnya. Yani ini merupakan pendapat yang salah. Ya, berjihad di jalan Allah bukan hanya berjihad dengan pedang. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir harim, ayyubi yujahidil kufara wal munafikina waglub alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Orang-orang kafir jelas diperangi dengan senjata. Orang-orang munafik, Nabi SAW tidak memerangi mereka dengan senjata, tapi dengan menjelaskan kebatilan pemahaman mereka, kerusakan pemahaman dan pengamalan mereka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyahidu hadza qaulu Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa qad taqaddam. Ya, ucapan Abu Darda ini didukung dengan ucapan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yang telah lalu. Ya, sudah kita lewati di beberapa segi yang lalu bahwa Mu'adz bin Jabal juga menyebutkan menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib al-wajhur rabi wal mi'ah. Segi yang ke 104. Qauluhu aydhan. Masih ucapan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Al-alimu wal-muta'allimu syarikani fil ajri wa sa'irun nasi hamajun la khaira fihim. Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, orang yang berilmu, orang penuntut ilmu, orang yang berilmu dan penuntut ilmu, seorang yang berilmu, ulama dan penuntut ilmu, kedua-duanya syarikani fil ajr, bergabung di dalam pahala. Ya, kedua-duanya mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan manusia yang lain, yang tidak termasuk orang yang berilmu, tidak juga menuntut ilmu. Mereka ini hamaj, ya, adalah orang-orang yang tidak punya nilai. Orang-orang yang tidak ada artinya, tidak ada kebaikan pada diri mereka. Jadi manusia ini yang bernilai hanya dua saja. Kalau tidak berilmu, maka jadilah penuntut ilmu. Nanti kita akan sampai di sini ada pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan tentang inilah orang yang sesungguhnya bermanfaat dalam hidupnya. Kalau dia tidak berilmu, maka dia menjadi seorang yang menuntut ilmu agama sehingga dia terlepas dari golongan, yakni kebanyakan manusia yang mereka ini adalah hamajun ra'a, orang-orang yang punya nilai, tidak punya arti, tidak bermanfaat dalam hidupnya, tidak ada kebaikan pada diri mereka. Nah, maka ini juga keutamaan dan kemuliaan bagi yang mempelajari ilmu agama. Berikutnya al-wajhul khamis wal mi'ah, segi yang ke-105. Ya, segi yang ke-105. Sama dengan makna ucapan Abu Darda yang sebelumnya tadi, talibul ilmi kal mujahid, penuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Marwahu Abu Hatim bin Hibban fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Busiri. Ibnu Hibban juga tentu mensahihkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, Man dakhala masjidana hadha liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah, wa man dakhalahu lighairi dhalika kana kan nadhiri ila ma laysa lahu. Barang siapa yang masuk ke masjid kami ini untuk mempelajari kebaikan. Menunjukkan memang asalnya menuntut ilmu itu dilakukan di masjid. Dari itu yang paling utama, meskipun boleh di tempat-tempat yang lain, ya, tapi yang paling utama adalah melaksanakannya di masjid. Kita tahu banyak hadis-hadis yang menyebutkan seperti hadis riwayat yaqra'unal Qur'an wa yatadarrasuna bainahum, tidaklah berkumpul rumah Allah ini membaca Al-Quran, mempelajarinya, ini asalnya. Meskipun di tempat lain juga diperbolehkan, selama tempat tersebut yang layak, ya, ini bukan tempat yang kotor tentu saja. Nah, jadi barang siapa yang masuk ke masjid kami ini untuk mengajarkan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia seperti orang yang jihad di jalan Allah. Jadi jangan merasa antum itu ketika keluar dari rumah menuju ke majelis ilmu, kita merasa melakukan sesuatu yang seolah-olah hanya rutinitas saja, tidak ada nilainya. Tidak, anda sedang berjihad di jalan Allah ketika itu, baik gurunya maupun muridnya yang hadiri majelis tersebut. Wa man dakhalahu, jadi maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa man dakhalahu li ghairi dhalika kana kan nadhiri ila ma laysa lahu. Adapun yang masuk ke dalam masjid untuk tujuan selain dari itu, maka dia seperti orang yang melihat kepada sesuatu yang tidak dipunyainya, sesuatu yang bukan miliknya. Nah, lanjut lagi al-wajhus sadis wal mi'ah, segi yang ke-106. Ya. Segi yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada penuntut ilmu. marawahu aydan fi sahihihi min hadithi thalathati alladhina antahau ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi halaqah fi halqatin. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya, dan hadis ini asalnya terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim sebenarnya, hadis sahih tentang tiga orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk di halaqah menyampaikan agama kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di majelis ilmu. Tiga orang datang. Maka fa'arada ahaduhum, orang yang pertama dari tiga orang ini ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk mengajar, dia langsung pulang. Langsung berpaling, langsung pulang dia. Wastahyal akhar, orang yang kedua dia malu, fajalasa khalfahum, maka dia duduk paling belakang. Dia malu karena tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk, dia malu tapi dia tidak pulang, dia menunggu duduk paling belakang. Yang ketiga, wajalasa tsalitsu fi furjatin fil halqati. Orang yang ketiga dia melihat ada tempat yang kosong, maka dia duduk di tempat kosong tersebut di dalam halaqah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengomentari tiga orang ini. Wa amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Adapun orang yang ketiga tadi yang melihat tempat kosong kemudian dia langsung duduk masuk dalam majelis, maka dia mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah melindungi dirinya. Dia masuk ke dalam halaqah, berarti dia ingin mencari rahmat Allah, maka Allah berikan perlindungan, berikan rahmat kepadanya, dan ini yang terbaik. Wa ammal akhar fastahya Allahu minhu. Orang yang kedua dia malu, maka Allah juga malu darinya. Ini masih baik. Ya meskipun kurang keutamaannya karena dia duduk di belakang, tapi dia malu, akhirnya dia duduk, tetap dia mengambil kebaikan dari majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala malu kepadanya. Wa ammal akhar, adapun orang yang pertama tadi yang langsung pergi. Fa'arada Allahu anhu, dia berpaling maka Allah pun berpaling darinya. Ini orang yang mendatangi majelis ilmu kemudian dia berpaling. Ya, ini tidak suka dengan majelis ilmu. Tentu orang yang ada keperluannya, ada hajatnya beda lagi. Yang jelas ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu ketika kita menghadirinya karena memang ingin mendapatkan manfaat, ingin belajar agama, ingin membenahi iman kita. Keutamaannya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu orang ini meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepadanya. Kata Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini, "Falau lam yakun lil talibil ilmi illa anna Allah yu'wihi ilaihi wa la yu'ridu anhu lakafa bihi fadla." Maka kalau seandainya tidak ada keutamaan bagi seorang penuntut ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya dan tidak berpaling darinya, dijelaskan di dalam hadis ini, maka ini cukuplah ini menjadi keutamaan dan kemuliaan bagi penuntut ilmu. Masya Allah, ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang sangat agung bagi seorang penuntut ilmu. Maka semoga apa yang kita baca di kesempatan kali ini dari segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu bisa memberikan faedah, manfaat bagi kita semua, menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, menambah motivasi kita untuk semakin semangat dalam mempelajari ilmu agama. Maka demikianlah materi kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin antum butuh untuk ditanyakan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya cukupkan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah Anda sampaikan, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwat al-Islam a'azani Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kami buka sesi tertib soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, kami akan terima melalui telepon. Silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Waalaikumsalam Ustaz, dengan Abu Hanis di Bawah Ustaz. Wafiq barakallah. Ya silakan Pak Abu Hanis, silakan. Saya mau tanyakan ini derajat hadis mengenai isbal ini Ustaz. Apakah hadisnya sahih atau bagaimana derajatnya Ustaz? Baik. Yang bunyinya begini Ustaz. Ma'asfala minal ka'baini minal izari. Iya. Minal izari fa finnar. Naam. Iya. Ya. Kain yang berada di bawah mata kaki itu adalah di neraka. Kemudian hukum membiarkan jenggot. Baik. Bagaimana hadisnya Ustaz? Baik. Apakah derajatnya sahih atau bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih Bapak. Cukup Pak ya. Wafiq barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallahu. Wajazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau ya. Saudara-saudara kita yang ada di bau-bau, Abu Arif tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Pertama hadis yang disebutkan tadi adalah hadis sahih dalam sahih Imam Bukhari ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar." Fa finnar ya, barang apa saja kain yang turun sampai di bawah mata kaki, maka itu tempatnya di dalam neraka. Oleh karena itu ini menunjukkan ancaman bagi orang yang memanjangkan mata kakinya berdasarkan hadis ini, itu adalah ancaman yang bersifat umum, baik dilakukan dengan kesombongan atau tidak ya, karena diancam dengan neraka dalam hadis ini menunjukkan ini dosa yang sangat besar. Kalau dengan kesombongan, maka disebutkan di dalam hadis yang lain, maka ancamannya lebih besar lagi. Nah, baik, adapun yang masalah yang berhubungan dengan memanjangkan lihya, itu hadisnya juga adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, juzu syawarik wa arkhul liha khaliful majus. Panjangkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Selisihilah orang-orang Yahudi atau orang-orang Majusi dalam riwayat lain. Maka ini juga hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perintah untuk melakukan hal yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Abu Hanif di bawah-bawah kalau tidak salah jawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, kita angkatan yang berikutnya melalui telepon di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Munasri di Tertoli, Sulawesi Tengah. Di Pak Munasri ya Pak ya? Iya, ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, dua pertanyaan. Yang pertama, apakah betul Ibnu Taimiyah meninggal dengan su'ul khatimah? Dan yang kedua Ustaz, saya ini kan seorang tunanetra Ustaz, tapi saya memiliki keinginan untuk menikah, sedangkan saya tidak mampu untuk bekerja Ustaz. Tapi bolehkah saya meminta kepada Allah agar diberikan orang istri Ustaz? Masalahnya saya tidak mampu untuk menafkahi Ustaz. Baik, terima kasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari beliau ya, dari saudara kita, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, memberikan rahmatnya dan memudahkan kebaikan-kebaikan bagi beliau dan kepada kita semua. Pertama, pertanyaan pertama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa beliau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ini adalah kedustaan yang sangat nyata ya. Para ulama yang menjelaskan dalam biografi beliau, bahkan seperti Imam Adz-Dzahabi yang juga memuat dalam biografi beliau, semua rata-rata memuji beliau. Bahkan beliau dikatakan sebagai digelari dengan Syekhul Islam, Syekhnya Islam ya, dan gelar-gelar kebaikan yang lainnya. Ya, tidak ada seorang pun dari para ulama yang bisa dipercaya yang menjelaskan hal tersebut, kecuali orang-orang yang punya kedengkian atau penyakit di hatinya, na'udzubillah min dzalik. Baik, yang kedua, mengenai apa yang antum inginkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, Maha Kuasa untuk mengabulkan apa yang antum inginkan, dan itu keinginan yang benar, keinginan yang merupakan fitrah manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya antum berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa menikah, misalnya mendapatkan seorang yang bisa menerima keadaan antum, kemudian mungkin orang tuanya bisa memberikan nafkah kepada antum berdua, ya. Berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa untuk membukakan pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hamba yang sungguh-sungguh memohon kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jabatan sampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Manastri kalau tidak salah di Sulawesi Tengah. Tapi khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya hamba Allah dari Ilmu Klingau, Pak Ustaz. Ya, silakan, Pak. Tanya Pak Ustaz. Ya, silakan, Pak. Saya mau tanya masalah ayat surat Al-Baqarah ayat 285-286 itu kalau nggak salah ya, Pak. Apakah ada dalil atau hadisnya yang sahih? Kalau kita memakai di dalam sholat setelah Al-Fatihah, padahalnya kita bisa selamat dari sisa kubur. Baik, terputus, mohon maaf. Dan sepertinya bisa disimak pertanyaan yang disampaikan oleh beliau. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya toh? Ya. Sebentar. Oh ya. Iya. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat kau Bapak yang di Lubuk Linggau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau. Tadi pertanyaan sehubung dengan surah ayat 285 dan 286 yang disebutkan, saya tidak ingat keutamaan yang ini. Yang saya ingat adalah keutamaan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah ya, dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka Allah, maka Rasulullah SAW menyebutkan kafatahu, maka kedua ayat ini akan mencukupi dirinya di malam hari tersebut, yakni menjaga dirinya, memberikan kecukupan bagi dirinya. Nah, itu yang saya ketahui tentang keutamaan keutamaan ayat ini. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain berhubungan dengan ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini, orang yang membacanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang dimintanya dari kandungan doa yang terdapat di dalam ayat tersebut, ayat-ayat tersebut. Nah, itu yang saya ketahui. Adapun tadi keutamaan yang disebutkan oleh beliau, saya tidak mengetahui dari mana yang menyebutkan hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wafiq barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat seperti yang sudah masuk melalui pesan SMS di 0819896543. Baik Ustaz, satu pertanyaan yang dapat kami bacakan Ustaz. Ustaz mohon bertanya dari pertanyaan yang agak menyimpang dari tema yang dibahas Ustaz. Sebentar. Bagaimanakah hukumnya seorang istri yang menerima nafkah dari dan materi dari suami tanpa tahu dari mana mendapatkan asal-usulnya, tapi meyakini bahwa nafkah yang diberikan oleh suami dari gaji suami sebagai PNS. Dan istri hanya menduga nafkah dan materi yang diberikan itu berasal dari hasil yang gulul. Mohon Ustaz berikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Ada indikasi, tidak ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang jelas, maka hukumnya ya seorang istri, apalagi kepada suaminya sendiri, seorang muslim saja, hukum asalnya adalah as-salamah. Sesuai dengan namanya, hukum asalnya muslim, dia itu selamat. Ya ini kalau tidak ada ciri, misalnya dia seorang PNS, pekerjaannya adalah di tempat yang tidak bersangkutan dengan hal yang haram, hukum asalnya kita terima. Ya, istri tidak perlu menyelidikinya dengan kecuali kalau ada benar-benar bukti atau indikasi yang menunjukkan keraguan. Kalau tidak ada, terima dan yakin insya Allah itu adalah dari yang halal. Kalau untuk menghilangkan keraguan tersebut, bisa misalnya ketika saling berbicara atau diskusi dengan suami, diingatkan untuk selalu yakni mencari dari penghasilan yang halal, menyebutkan tentang nasihat dalam masalah tentu dengan cara yang baik, karena nanti kalau sang istri terkesan menuduh suami, ini akan menimbulkan permusuhan di kalangan mereka. Jadi tidak pantas kalau istri, apalagi sampai dia menyangka itu dari gulul, dari sesuatu yang tidak halal. Kalau tidak ada buktinya, maka ini merupakan dosa yang nanti dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada bukti atau ada indikasi, maka dia tanyakan kepada suaminya dengan cara yang baik, kemudian memberikan nasihat yang semoga bisa menjadi sebab dia menyadari kesalahannya. Kalau itu ada bukti atau ada tanda-tanda yang mengarah kepada hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dengan pendengar kita di Palembang. Beliau bertanya Ustaz, bagaimanakah seorang suami yang memaafkan istri yang selingkuh? Apakah hal ini menjadi satu yang wajar jika seorang suami memaafkan istri yang selingkuh dan juga sudah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Kalau seseorang itu bertobat dengan sungguh-sungguh atau mungkin terjadi di masa lalunya ketika dia belum mengetahui, ya, belum bertobat, belum berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memohon mengampuni semua dosa-dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan kita pun hendaknya memaafkannya. Naam. Kalau jelas kelihatan dari tanda-tanda yang ada pada orang tersebut, ciri-cirinya dia sungguh-sungguh ingin berubah, ingin bertobat, tidak akan mengulangi perbuatannya, maka kita terima dan kita maafkan. Tapi kalau misalnya terjadi orang tersebut tidak sungguh-sungguh dalam tobatnya, tidak kelihatan sebagai orang yang ingin berubah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, maka tentu yang seperti ini kita tidak bisa menerima dan memaafkan orang seperti ini supaya tidak menjadikannya mengulangi kesalahan-kesalahan dan keburukan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari pemerhati Roja yang disampaikan barusan, maaf, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, kami persilakan Ustaz menyampaikan ikhtitam. Barakallahu fikum. Beberapa keutamaan dan segi yang tadi kita baca tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu ini semakin menambah motivasi bagi kita untuk semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan kita untuk bisa mengkaji ilmu yang bermanfaat melalui Roja TV, Radio Roja ataupun majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh para ustaz yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermanhaj salaf ya. Semoga ini kita selalu jaga, kita selalu syukuri nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menetapkannya pada diri kita. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.